aku dan yang lebih pada dirimu. Selama ini ku setia, ku anggap kau sama. Ku turutkan kata orang tua, berkawan biarlah seribu, berkasih biarlah satu. Curah pada yang sedih, pada yang menanti kekasih sejati. Apapun kan ku terima, andai jodoh kita tak kemana-mana. Kemana-mana.